karena mereka melihat Yahudi punya waktu berkumpul di hari Sabtu, Nasrani punya waktu berkumpul di hari Ahad. Maka mereka berkata, kita perlu satu hari di mana kita berkumpul padanya sebagaimana haula'il yahud wan nasara. Maka orang-orang Arab menjadikannya hari Jumat. Faqarrarahu. Kemudian ditakrir oleh Nabi, tetapi namanya bukan Urubah, disebut oleh Nabi dalam hadis dan disebutkan dalam ayat dengan Al-Jumu'ah bidham ala al-mashhur ala al-asr. Wa jam'uha, bentuk jamak dari Jumu'ah adalah Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah atau Al-Jumu'at. Jama' taksir Al-Jumu'ah wal jama' mu'annas salim Jumu'at. Kilahuma yusma'. Apa makna yusma'? Istilah berbahasa dengan benar itu kalau orang Arab terdengar mengatakan seperti itu, maka dikatakan didengar. Kalimat tersebut dua-duanya didengar dari ucapan orang-orang Arab. Artinya benar atau dibenarkan menjamak dengan taksir Al-Jumu'ah atau menjamak dengan ta'nits Al-Jumu'at. Nah, qala Syekh Abdullah Al-Bassam, yaumul jumu'ah afdalu ayyamil usbu'. Hari Jumat merupakan sebaik-baik ayyamil usbu'. Sebaik-baik hari dalam sepekan. Baik, kalau sebaik-baik hari alal itlaq. Sahih atau ghairu sahih? Kalau sebaik-baik hari dalam sepekan, afdalul ayyam fil usbu' yaumul jumu'ah. Mafhum, bisa dipaham dan mujma' alaih. Memang hari Jumat adalah sayyidul ayyam. Tetapi kalau itlaqan tidak bilang fil usbu', afdalul ayyam yaumul jumu'ah. Sahih atau ghairu sahih? Hah? La, ghairu sahih. Kalau mau disebutkan afdalul ayyam yaumul jumu'ah, harus ada al-istithna, harus ada pengecualian. Afdalul ayyam yaumul jumu'ah illa Arafah. Sebaik-baik hari secara mutlak adalah hari Jumat kecuali hari Arafah. Hari Arafah lebih afdal daripada hari Jumat, demikian menurut jumhur al-ulama, kebanyakan para ulama. Tetapi kalau dikatakan setiap pekannya paling afdal adalah hari Jumat, na'am. Wa adhamuha hadhihi shalah. Afwan, waqad khassa Allah bihi al-muslimin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan hari tersebut untuk kaum muslimin. Maka menjadi istimewanya hari Jumat adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala khassa lil muslimin. Wa adalla anhu man qablahu minal umam. Sedangkan yang sebelum Islam, sebelum kaum muslimin, umat-umat terdahulu, Allah jadikan mereka tersesat, tidak tahu memilih hari yang terbaik, sehingga mereka memilih hari Ahad dan hari Sabtu. Bahkan Yahudi ruwiya anna Musa alaihi salatu wassalam ya'muruhum bil jum'ah. Nabi Musa menyuruh mereka untuk memuliakan hari Jum'at, tetapi mereka membantahnya. Bukankah Sabtu lebih baik? Sabtu begini, Sabtu begitu. Maka ditentukan untuk mereka hari Sabtu. Ikhwani fiddin a'azakumullah, demikianlah beberapa hukum-hukum bagi Yahudi adalah hukum-hukum dari Allah melalui nabinya karena hukuman buat mereka. Dikasih yang baik, gak mau minta yang jelek, kasih yang jelek. minta mereka hukum begini, kenapa enggak begitu? Kasihan begitu. Sehingga banyak thayyibat, kebaikan-kebaikan, makanan-makanan yang halal yang baik diharamkan oleh Allah untuk Yahudi. Sehingga hukum-hukum atas mereka dijuluki dengan aghlal. Apa itu aghlal? Belenggu-belenggu. Maka ketika Nabi terakhir diutus, di antara isi dakwahnya adalah melepas belenggu-belenggu kanat ala Bani Israel. Melepas belenggu-belenggu yang dulu pernah ala Bani Israel. Tetapi anehnya justru Bani Israel yang ingin dilepas belenggunya menolak. Tidak bisa. Agama kami lebih baik. Itulah kebodohan mereka Bani Israel Yahudi. Maka Allah adalla anhu man qablahum minal umam. Allah jadikan umat-umat terdahulu tersesat dari hari Jumat ini, sehingga Nasrani membesarkan hari Ahad dan Yahudi membesarkan hari Sabtu. Dan Allah berikan hidayah pada umat Islam untuk membesarkan hari yang memang mulia dan memang besar. Karaman minhu wa fadlan ala hadhil ummah. Ini adalah karena karaman minhu, kebaikan dari Allah. Wa fadlan, fadilah dari Allah untuk hadhil ummah. Ruya diriwayatkan bahwa awal pertama yang mengumpulkan kaum muslimin untuk berkumpul pada satu hari adalah Al-Ad ibn Zurarah radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga beberapa riwayat dari sahabat menyatakan rahimallah As'ad ibn Zurarah, semoga Allah merahmati As'ad ibn Zurarah, yang mengumpulkan manusia di hari Jumat. Kemudian mereka mempelajari atau berbicara tentang din, menyembelih seekor kambing atau menyembelih hewan-hewan, kemudian mereka memakannya bersama seperti merayakan hari Jumat. Ikhwan ibn na'azukumullah. وروي أيضا أن صلاة الجمعة diwajibkan di Mekah. Tetapi yang rajih di Madinah, karena memang dilakukan di Madinah. Adapun pendapat Asy-Syaukani dan pendapat Abu Hamid Al-Ghazali fihi nawar, yang menyatakan bahwa diwajibkan di Mekah. Karena tidak pernah terjadi salat Jumat kecuali di Madinah. Diganjalnya. Tetapi ada yang menyatakan dengan menjamak keduanya, memang turunnya perintah itu adalah di Mekah. Tetapi beliau belum mampu untuk mengadakan salat Jumat kecuali di Madinah. Begitu. Ala kulli hal, rajih al-awwal, yang rajih adalah yang pertama. Limadha? Karena hadhihi al-ayah nazalat di Madinah. Yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, "Idza nudiya lis-salati min yawm al-jum'ah fas'au ila dzikrillah." Turunnya di Madinah. Jelas yang namanya kewajiban itu adalah dengan ayat. Maka hadha huwa ar-rajih ala khilafin fihi wallahu ta'ala a'lam. Wa kadha wa li hadha al-yawm khasa'is min al-ibadat. Dan hari ini memiliki hari atau memiliki keistimewaan-keistimewaan. Di antaranya keistimewaan dalam bentuk ibadah-ibadah di dalamnya. A'zamuha, yang paling besarnya, hadhihi shalah, yang paling besarnya adalah salat Jumat. Allati hiya akadal furud, yang merupakan kewajiban-kewajiban yang paling ditekankan. Aukada al furud, kewajiban yang paling ditekankan. Ibadah yang kedua كذا استحباب قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة فجرها. Dan juga termasuk ibadah yang dikhususkan di hari Jumat adalah membaca dua surat As-Sajdah dan Al-Insan dalam salat fajarnya. Wa surat Al-Kahfi fi yaumiha, dan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Wa kasratus salat 'ala an-nabi, dan memperbanyak salawat di hari Jumat. Walibtisal wa tatayyub wa labsu ahsan as-siyam. Juga di hari Jumat dianjurkan untuk mandi, memakai minyak wangi, memakai pakaian yang terbaik dari pakaian yang dia punya. Allati yaqdir 'alaiha, yang dia mampu, yang dia punya. Wa dhihab ilaiha mubakkiran. Dan juga anjuran untuk mendatangi Jumat secara mubakkir, sebelum waktu. Wal istighal bidzikri wad du'a ila huduril khatib. Diperintahkan pula, dianjurkan untuk banyak berzikir, berdoa sambil menunggu khatib, sampai khatib naik mimbar. Tsummal insat li khutbatihi. Kemudian memperhatikan khutbahnya. Karena fi dzalikal yawm sa'ah al istijabah. Karena di hari Jumat ada waktu-waktu terkabulnya doa. La yuraddu fiha ad-da'i, enggak akan ditolak seorang yang berdoa padanya. Akan diterima. Tetapi qad ikhtalafa fi ta'yiniha al-ulama. Tetapi diperselisihkan kapan waktunya oleh para ulama. Ikhwani fi din, a'azakumullah, ikhwani talabah, rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan di dalam atau di hari Jumat ada sa'atan, ada sesaat waktu yang tidak ditolak orang yang berdoa padanya. La yurad. Nah, sesaat itu di mana? Artinya bukan selalu dari pagi sampai sore. Tidak. Tetapi ada sa'ah, sesaat padanya. Maka ikhtalaf al-ulama, minhum man yaqul wa minhum man qala innaha min julusil imam 'ala al-mimbar ila qada'is salat. Bahwasanya terkabulnya doa atau waktu terkabulnya doa di hari Jumat adalah ketika duduknya imam di atas mimbar sampai berakhirnya salat. Masya Allah. Yang tentunya di waktu-waktu tersebut kaum muslimin banyak berdoa, menunggu imam, mereka berzikir dan berdoa. Ketika imam berkhutbah juga imam mendoakan kaum muslimin. Ketika salatnya, di dalamnya ada doa. Dan itu adalah pada waktu-waktu yang makbul. Yang kedua, annaha au innaha akhiru sa'atin ba'dal 'asri. Waktu terakhir setelah asar. Berarti setelah asar sudah dekat maghrib. Itu saat-saat terkabulnya doa. Wa hadha qawlu jumhur sahaba wa tabi'in. Dan ini pendapat jumhur para sahabat dan juga para tabi'in, dan juga pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad. Kama anna lis-salati fi khasa'is. Sebagaimana dalam salatnya juga memiliki keistimewaan-keistimewaan yang la tujad fi ghairiha min al-ijtima'. Sebagaimana dalam salatnya juga, salat Jumat ada keistimewaan-keistimewaan yang tidak ada pada yang selainnya. Apa di antaranya? Nah, sudah disebutkan di awal, awkadal furum, kewajiban yang paling awkad. Kewajiban yang paling ditekankan adalah Jumat. Kedua, ta'kid ala ityaniha. Ketiga, syartul istitan wal iqamah fi salatiha wa taqaddumul khutbataini 'alaiha. Ini semua keistimewaan salat Jumat, berbeda dengan salat-salat lainnya. Wal jahr fi qira'atiha, dan juga dijaharkan bacaannya. Salat-salat siang enggak ada dijaharkan kecuali salat Jumat. Wa tahrimil bai'u syira' ba'da nida'ilaha, juga haramnya jual beli setelah panggilan adzan untuk Jumat. Idza nudiya lis salati min yaumil jum'ati fas'u ila dzikrillah wa madza wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Maka kata para ulama, setelah ada adzan Jumat haram jual beli. Wa qad jaa'a min at-tasydid fi takhalluf 'anha, dan juga datang riwayat-riwayat yang sangat keras mengancam siapa yang tidak mendatangi salat Jumat dengan sengaja tanpa uzur yang syar'i. Malam ya'ti fi salatil 'ashr, selama belum datang salat 'ashr. Lida ajma'al muslimuna annaha fardhu 'ainin, oleh karena itu ijma' kaum muslimin bahwasanya itu adalah fardhu 'ain, ijma' la khilaf fi. Wa qalu innaha afdalu majami'il muslimin siwa majma'i 'Arafah, demikian pula dikatakan bahwa salat Jumat merupakan sebaik-baik perkumpulan kaum muslimin yang paling afdal di bawah Arafah. Sebagaimana harinya tadi, yang paling utama hari Jumat kecuali Arafah. Perkumpulan kaum muslimin yang paling afdal adalah hari Jumat selain Arafah. Wa qad afrada laha asy-syekh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah faslan mutawwalan fi kitabih. Oleh karena itu Ibn Qayyim membawakan pasal khusus tentang hari Jumat dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi hadyi khairil ibad. Ikhwan ibn a'azakumullah, sepertinya dalam mukaddimah beliau agak tercampur antara keutamaan hari Jumat dengan keutamaan salat Jumat. Kalian hitung, mana keutamaan hari Jumat? Pertama, ada salat Jumatnya. Baik. Kedua, dianjurkannya membaca as-sajdah dan nisan ketika fajar. Ketiga, membaca surat Kahfi pada siang Jumatnya. Terus, iktisal, tatayyub, lubus, wahasan, triyam, dan sebagainya. Ini keutamaan salat Jumat, bukan hari Jumatnya. Bukan afdalul atau khasa'id yaumul jum'ah. Falabud an numayyiz baina syai'ain itsnain wa huma khasa'id yaumul jum'ah wa khasa'id salatul jum'ah. طيب. ومن خصائص يوم الجمعة صلاة الجمعة ولصلاة الجمعة خصائصها أيضا. Di antara keutamaan hari Jumat adanya salat Jumat, dan di dalam salat Jumat ada khasa'is yang istimewa lagi. Baik. Baik, sekarang kita lihat apa khasa'is yaumul jum'ah di samping yang sudah disebutkan oleh al-musannif asy-syarih wa huwa Syekh Abdullah Al-Bassam. Adapun iktisal wa tatayyub wa lubtu asani siyam sampai dhahab ilaiha mubakkiran, ini masih khasa'is salatul jum'ah. Baru kemudian masuk yang berikutnya, dianjurkan atau di dalamnya di hari Jumat juga ada sa'atan la yuraddu fihi du'a, di hari Jumat. Berarti masuk mana? Khasais yaumul Jumat atau khasais salatul Jumat? Yaumul Jumat. Di hari Jumat ada saat yang la yuradu fiha ad-du'a. Udah dapat berapa kalian? Khasais yaumul Jumat. Dikurangi yang tadi, ihtisal wa tatayyub wa labsul ahsani thiyab wa dhihab ilaiha mubakkiran, termasuk menyibukkan diri sambil menunggu khatib naik mimbar, itu masih khasais salat Jumat. Berapa berarti? 1, 2, 3, 4. Adapun yang berikutnya tentang kewajiban adalah khasais salatul Jumat. Amma khasais yaumul Jumat fa baqiya katsira minha khairu yaumin tala'at bihi asy-syams. Sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari di antara 7 hari. Sebaik-baik hari di antara 7 hari yang terbit padanya matahari. Yang berikutnya, fihi khuliqa Adam, padanya diciptakan Adam. Wa fihi udkhila al-jannah. Wa fihi ukhrija minha. Wa la taqumu as-sa'ah illa fi yawm al-jum'ah. Ini terkumpul dalam satu hadis. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhila al-jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'ah illa yawm al-jum'ah. Berarti fihi yawm al-qiyamah, yawm as-sa'ah. Fihi taqumu as-sa'ah. Masih tersisa yang berkaitan dengan Adam alaihissalam. Hari Jumat diturunkan, hari Jumat diciptakan, hari Jumat dimasukkan dalam surga, hari Jumat dikeluarkan daripadanya, hari Jumat pula tiba alaih. Hari Jumat pula diterima taubatnya ketika Adam alaihissalam menyatakan, Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian Allah kabul, Allah terima taubatnya. Itu juga di hari Jumat. Bahkan diriwayatkan pula fihi mat, pada hari Jumat pula beliau meninggal alaihi salam. Wa aidan anna hadzal yawm sayyidul ayyam, sayyidul ayyam, walaupun maknanya mirip dengan yang pertama, khairu yawm yang tala'at bihi asy-syams. Sayyidul ayyam artinya tokohnya hari-hari. Termasuk juga Idul Usbu, hari rayanya setiap pekan. Hari raya itu kan hari yang dibesarkan, ada acara khusus padanya, dan ada kumpulan manusia, dan berulang. Berulangnya bisa tiap pekan, bisa tiap bulan, bisa tiap tahun. Maka kalau Idul Adha, Idul Fitri adalah Id yang berulang tiap tahun. Ternyata ada Id yang berulang setiap Jum'ah atau setiap pekan, yaitu Yaumul Jum'ah. Maka dikatakan Idul Usbur. Baik. Ada lagi? Barakallahu fikum. Wa hadha minha. Al-hadis al-awwal wa huwa al-hadis al-30 ba'da al-mi'ah min awal al-kitab. Kalau dihitung dari awal kitab, 130 hadis ke 130. Tetapi dalam bab Jumat ini hadis pertama. An Sahal ibn Sa'ad al-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, anna rijalan tamaraw fi mimbari Rasulullah sallam min ayyi 'udin huwa. Dari Sahal ibn Sa'ad al-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa rijalan, beberapa orang berdebat atau berdiskusi, tamarau fi mimbari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, mendiskusikan tentang mimbarnya. Min ayyi 'udin hu, dari kayu apa dibuatnya? Min ayyi 'udin hu. فقال سهل من طرفاء الغابة. Dari طرفاء الغابة, ini jenis kayu. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر. Demikianlah para sahabat kalau berdiskusi. Ketika berdiskusi tentang kayu mimbar ini dibikin dari apa ya? Di antara sahabat ada yang menyampaikan bahwa itu kayu tarfa'ul ghadab. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Disampaikan perkara yang lebih penting dari itu. Yang lebih penting bukan kayunya kayu apa, tetapi mimbar ini menjadi saksi bahwa Rasulullah SAW pernah naik di atasnya dalam keadaan bertakbir di atas mimbar. Ziyadatul ilmin, bahkan ini adalah ilmu yang disampaikan pada mereka. Tidak pernah lepas dari ilmu pembicaraan mereka. Radhiyallahu ta'ala anhu. Aku melihat Rasulullah SAW berdiri di atasnya dan bertakbir. Dan bertakbir pura manusia. Wara'ahu wa huwa alal mimbar. Rasulullah SAW pernah berdiri di atas mimbar, bertakbir dalam keadaan di atas mimbar. Thumma raka'a fanazalal qahqara. Kemudian beliau rukun dan beliau turun dalam keadaan mundur. Qahqara maknanya mundur ke belakang. Ruku terus turun dari mimbar. Hatta sajada fi aslil mimbar. Kemudian beliau sujud di bawah mimbar. Aslil mimbar adalah yang paling bawahnya. Thumma ada hatta farigha min akhir salatih. Kemudian beliau kembali seperti itu lagi, naik mimbar lagi sampai ketika ruku dan akan sujud. Raja Al-Qahqara, beliau mundur ke belakang dan sujud di bawah mimbar sampai akhir salatnya. Thumma aqbala 'alan nasi faqal. Kemudian beliau menghadap manusia, kemudian berkata, ayyuhan ya ayyuhan nas, innama sana'tu hadza lita'tammu bi wa lita'allimu salati. Wahai manusia, sesungguhnya aku lakukan yang demikian agar kalian mengikuti aku. Walita'allamu salati, agar kalian mempelajari salatku. Ini supaya terlihat. Wa fi lafdhin fa shalla wa huwa 'alayha thumma kabbara 'alayha. Maka beliau salat dan beliau di atas mimbar, dan kemudian beliau bertakbir dalam keadaan di atas mimbar, dan beliau ruku dalam keadaan di atas mimbar. Thumma nazalal qahqara, kemudian beliau mundur untuk sujud di bawah. Mimbarnya salat darajat, tiga tingkatan. Sehingga beliau naik, bisa berdiri, bisa ruku, tetapi ketika sujud mundur ke belakang. Gharibil hadis, kalimat-kalimat yang asing dalam hadis ini, pertama kalimat tamarau. Dari kata mira' ay tajadalu, saling berdebat, berbantahan tentang kayu mimbar atau mimbar dari kayu apa. Min ayyi syai'in al-mimbar. Aw yakunu min al-miryah, atau dari kata miryah, bisa dari kata mira' perdebatan, bisa dari kata miryah artinya ragu, kayu apa ya. Sedangkan kayu tarfa'ul ghabah, tarfa adalah syajarun yushbihul atl, illa annal atl a'zama minhu wa manabituhul arda sabkha. Tempat tumbuhnya adalah tanah yang bergaram. Ka ardil madinatil munawwarah, seperti di daerah Madinah al-Munawwarah. Saya tidak tahu pastinya apa, apakah sejenis kayu jati atau kayu apalagi, wallahu a'lam. Adapun ghabah yang sering terjemahkan hutan adalah maknanya asy-syajarul multaf, pepohonan yang rimbun. Wal muradu bihi huna, dan yang dimaukan di sini adalah mawdi' fi awalil Madinah, tetapi yang dimaukan di sini adalah salah satu tempat di daerah Madinah bagian atas yang dijuluki dengan ghabah. Yaqra' minha gharban, ada di sebelah barat Madinah. Ghabah artinya hutan, tetapi di sini maknanya adalah nama daerah di barat Madinah, Ardus Sabqah, di awalil Madinah, Madinah bagian atas, dan dikatakan dengan nama Al-Ghabah. Qahqara, apa Qahqara? Ay raja'a ila al-khalfi min ghairi an yaj'al wajhahu ila jiha aw law wajhati mashyihi. Qahqara maknanya adalah dia kembali tetapi tanpa membalikkan badan. Raja'a ila al-khalf, kembali ke belakang, mundur, min ghairi an yaj'al wajhahu ila wajhati mashyihi. Tidak menghadapkan wajahnya ke arah jalannya. Wajahnya ke sana, tapi jalannya ke sana. Itu namanya qahqara. Wal qahqara adalah ismun maqsurun. Yang keempat, li ta'allamu salati. Wa huwa bi kasril lam. Al-ula, lam yang pertama dipatahkan. Li, lita'lamu, au lita'allamu. Bitasjidil lam tsaniyah, ditasjidkan lam yang kedua. Wa asluhu, asalnya adalah tata'allamu, lita'allamu. Baik. Tetapi disatukan ta'nya menjadi lita'allamu, agar kalian benar dalam mengi'rabkan. Sebab kalimat ta'allamu, kalau kalian tidak tahu bahwa itu dari dua ta' tadinya, kalian akan mengatakan fi'il apa itu? Hah? Ta'allamu fil madhi atau fil mudhari? Ta'allama ya ta'allamu. Ta'allama ta'allama ta'allamu. Hah? Fi'il apa itu? Fi'il madhi. Padahal itu fil mudhari. Hanya saja karena taknya dua jadi satu, terkesan seperti fi'il madhi. Ya'ni li tata'allamu salati, agar kalian belajar mempelajari salatku. Barakallahu fikum. Naktafi bihadha al-qadar, barakallahu fikum. Naqra' syarh insyaallah fi darsil qadim bi'idnillahi ta'ala wa inayatihi wa quwatihi wa tawfiqihi.